على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pertemuan terakhir masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-22 yang berbunyi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, tentang larangan membuat tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Dalam uraian terkait bab ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala mengutip sebuah riwayat dalam Musnad Ahmad dari Al Harith Al Ash'ari. Di dalam riwayat tersebut disampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria untuk mengamalkan 5 kalimat, dan Allah perintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada Bani Israel. 5 kalimat yang dimaksud, kemarin sudah disebutkan 2 di antaranya. Pertama adalah anta budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kalau diumpamakan, maka seperti seorang laki-laki yang membeli seorang budak dari hartanya sendiri, baik emas ataupun perak. Jadi si laki-laki itu kemudian menjadi tuan budak tadi. Setelah dibeli, si budaknya itu kemudian bekerja dan menunaikan segala tugas, tapi untuk orang lain, bukan untuk tuannya. Maka siapa di antara kalian yang senang jika budaknya dalam keadaan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, maka tugas kalian adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jika kalian beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, maka tentu Allah tidak akan senang dengan hal ini. Kemudian yang kedua, amurukum bis-shalah. Kedua, salat. Kalimat yang kedua disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya selama di dalam salat itu si hamba tidak berpaling, tidak menoleh. Oleh karena itu, fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian sholat, jangan sekali-kali menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Dan kita sampaikan kemarin bahwa perbuatan menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam sholat itu disebut dengan ikhtilasun, ikhtalisuhu syaitan min sholatil abdi, pencurian, di mana setan mencuri sholat seorang hamba. Nah, berikutnya wa amurukum bisiyam, kalimat yang ketiga adalah shaum. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ma'ahu surratun min miskin fi 'isabatin kulluhum yajidu rihal misk wa inna khulufa fammi shaim atyab indallah minal misk. Sesungguhnya perumpamaan puasa itu atau shaum seperti seorang laki-laki yang membawa surratun min miskin, kantong yang isinya misk, minyak wangi, misk, di tengah-tengah halayak ramai, banyak orang. Semua orang merasakan wanginya. Kemudian sesungguhnya bau mulut orang yang saum itu lebih baik di sisi Allah daripada wanginya minyak misk atau kasturi. Wa amurukum bisadaqah. Berikutnya kalimat yang keempat adalah sadaqah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fashaddu yadayhi ila unuqihi wa qadamuhu liyadribu unuqahu faqala lakum hal lakum faqala lahum hal lakum an aftadi nafsi minkum faja'ala yaftadi bil qalil wal katsir hatta fakka nafsuhu. Perumpamaannya seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuhnya. Fashuddu yadayhi ila unuqih. Kemudian tangannya diikat lewat lehernya. Lalu dibawa untuk dipenggal lehernya. Lalu si laki-laki itu berkata, bolehkah aku membebaskan diriku dari kalian, menebus diriku dari kalian? Qala faja'ala yaftari bil qalil wal katsir hatta fakka nafsahu. Ketika dibolehkan, dia pun menebus dirinya dengan harta sedikit dan dalam jumlah yang banyak hingga dia bebas. Artinya sedekah itu sesuatu yang bisa menyelamatkan, sesuatu yang bisa menolong. Sedekah tidak akan membuat seseorang jatuh miskin. Sedekah tidak akan menyebabkan seseorang terlantar hidupnya. Justru semakin banyak seseorang bersedekah, maka akan semakin makmur hidupnya. Ini dalam perhitungan Allah. Anfik, unfik. Dalam hadis qudsi Allah katakan, anfik, infakan hartamu, aku akan ganti, kata Allah. Kata Nabi SAW, Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi sedekah sekali lagi menjadi sebab seseorang berkah hidupnya, menjadi sebab seseorang selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya sedekah di sini diumpamakan dengan seorang laki-laki yang ditawan musuh. Sudah diikat kedua tangannya di lehernya, bahkan sudah dibawa untuk dipenggal lehernya untuk dibunuh. Tapi kemudian dia bilang, bolehkah aku tebus diriku? Ketika dibolehkan, dia pun berusaha mengumpulkan harta miliknya, ya, semua yang sedikit, yang banyak dipakai untuk menebus dirinya, hingga akhirnya dia pun bebas. Qala wa amurukum bi dzikrillah katsiran, yang terakhir, kalimat yang terakhir yang kelima, dzikrullah katsiran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna masala dzalika kama sali rajulin talabahu al-adu sira'an fi atharihi fa ata hisnan hasinan fatahassana fihi wa innal 'abda ahsanu ma yakunu min asy-syaitan idza kana fi dzikrillah. Perumpamaannya, perumpamaan zikir kepada Allah ini seperti seorang laki-laki yang dikejar oleh musuh. Dia pun berlari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya, hingga dia ata hisnan, mendatangi tembok, ya, yang besar, lalu berlindung di balik tembok itu, sembunyi di situ. Kemudian sesungguhnya seorang hamba ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah, yang akan membuat ia terjaga dan terlindungi dari setan adalah ketika ia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir juga menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan. Ya. Bahkan membuat hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi apa? Tenang. Kalau hati tenang itu artinya apa? Hati tenang itu artinya enggak ada ketakutan sama sekali. Enggak ada keraguan, enggak ada kebimbangan. Tidak ada gundah gulana. Nyaman. Kebutuhan hati kepada zikir itu seperti kebutuhan ikan kepada air. Ikan itu kalau enggak dapat air, mati. Hati ketika kosong dari berzikir kepada Allah, mati. Ya. Ini lima kalimat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Yahya bin Zakaria untuk mengamalkannya, dan Allah perintahkan Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka juga mengamalkannya. Yang pertama apa? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Disebutkan perumpamaannya tadi. Ya. Kemudian yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga, shaum. Disebutkan perumpamaannya. Orang yang shaum ini seperti orang yang membawa satu kantong yang isinya apa? Misk, minyak kasturi. Ia ada di tengah-tengah orang banyak. Semua orang mencium wanginya. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang wangi mulutnya. Walaupun mungkin secara kasat mata zahir ya. Ya, seperti itu. Tapi sebagaimana Nabi menyebutkan bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Kemudian berikutnya yang keempat apa? Sedekah. Dan yang terakhir zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin. Lalu kata Rasulullah, aku juga perintahkan kalian kepada umatnya untuk mengerjakan lima perkara. Allah amaroni bihinna. Allah yang telah memerintahkan aku untuk mengerjakannya, mengamalkannya. Apa itu? Yang pertama, al-jamaah. Menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, was-sam'. Hendaknya tetap mendengar. Apa kata pemerintah kalian? Wata'atu, yang ketiga, tetap taat kepada pemerintah kalian, penguasa kalian. Yang keempat, wal hijratu, hijrah. Dan yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini lima perkara yang Allah telah perintahkan Nabi kita untuk mengamalkannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk mengamalkannya juga. Pertama, al-jamaah, menjaga persatuan dan kesatuan, artinya tetap bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Kedua, tetap mendengar. Ketiga, tetap taat. Keempat, jihad. Kelima, keempat hijrah. Kelima, al-jihad fi sabilillah. Kemudian kata beliau, fa innahu man kharaja minal jamaah qida syibrin faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi illa an yuraji'a. Barang siapa yang keluar dari kesatuan kaum muslimin berikut pemerintahnya, enggak menaati pemerintah muslimin, penguasa yang berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin, keluar dari persatuan dan kesatuan, qida syibrin, walau hanya sejengkal, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa an yuraji'a, kecuali kalau dia mau kembali. Hati-hati, jangan coba-coba memisahkan diri dari persatuan dan kesatuan kaum muslimin yang mereka hidup di bawah seorang penguasa. Ya. Tetaplah bertahan bersama dengan mereka apapun yang terjadi. Ya. Tetap tunaikan kewajiban sebagai rakyat yang baik. Seandainya ada hak-hak yang direnggut oleh penguasa, oleh pemerintah, maka mintalah hak itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersabar, mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan tetap mendengar dan taat selama tidak dalam perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Memang berat kalau yang kita ikuti perasaan. Memang berat kalau yang kita kedepankan emosi. perlu untuk kita ingat kembali bahwa kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh penguasa di suatu wilayah, di suatu negara, itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Sudah berlalu zaman sebelum kita, generasi manusia sebelum kita, yang penguasanya juga berlaku lalim, banyak melakukan kezoliman. Bahkan ada penguasa yang berdarah dingin, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu penguasa yang berdarah dingin, selalu haus darah. Itu sudah berlalu, dilewati oleh orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana sikap mereka? Tetap mendengar, tetap taat, tetap bersabar, tetap beribadah, banyak berdoa, memperbaiki diri. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam sebelum muncul penguasa-penguasa, pimpinan-pimpinan negara yang zalim, beliau telah ingatkan, asni wa ati. Kalian harus tetap mendengar, taat, wa in dharaba dhahrak wa akhadha malak, walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu dirampas. Artinya bakal ada memang penguasa-penguasa, pemimpin sebuah negara yang seperti itu, melakukan tindakan-tindakan yang zalim. Bahkan mengambil hak rakyatnya dengan cara yang batil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari persatuan dan kesatuan kaum muslimin walau sejengkal, maka itu artinya dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya sampai dia mau kembali. Wa man da'a bid'awal jahiliyah fahuwa min jusa jahannam. Kemudian barang siapa yang menyeru, memanggil dengan seruan-seruan dan panggilan-panggilan jahiliyah, maka ia termasuk ke dalam penghuni jahannam. Yel-yelnya itu bukan yel-yel syar'i. Seruannya bukan seruan islami, tapi lebih ke hal-hal yang berbau jahiliyah, ya. Fanatisme golongan, fanatisme kelompok, ya. Kata Nabi, barang siapa yang memanggil, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, maka ia termasuk penghuni jahannam. Qalu ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma, wahai Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Faqala, wa in shalla wa shoma wa za'ama annahu muslim, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Gak berguna semua itu kalau praktek-praktek jahiliyah masih dilestarikan. Karena Nabi dulu sudah mengatakan bahwa semua urusan jahiliyah itu tempatnya di bawah kedua telapak kakiku. Itu artinya sudah kubur. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu jangan dihidupkan kembali, jangan dibangkitkan kembali. Maka kalau ada yang menghidupkannya lagi, ia kena ancaman jahannam. Walaupun suka sholat, walaupun suka puasa, walaupun mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Fad'u al-muslimin bi asma'ihim allati sammahumullahu 'azza wa jalla al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Seru kaum muslimin, panggil kaum muslimin dengan nama-namanya yang telah Allah berikan nama itu kepada mereka. Seperti muslimin, wahai kaum muslimin atau mukminin atau ibadallah. Jangan wahai partai ini, wahai kelompok ini, kemari wahai yang merasa bergabung dengan grup ini. Ini dakwah jahiliyah karena mengandung fanatisme kelompok, golongan, ya. Nah, panggil kaum muslimin, seru kaum muslimin dengan namanya. Muslimin, huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang telah menyebut kalian dengan kata muslimin, mukminin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Pertama, sekali lagi Nabi menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan Yahya bin Zakaria untuk mengamalkan 5 kalimat. Kemudian Allah perintahkan Yahya bin Zakaria untuk menyampaikannya kepada Bani Israel agar mereka juga mengamalkannya. Lalu Nabi katakan, aku juga memerintahkan kepada kalian agar mengamalkan 5 perkara. Dan Allah telah perintahkan aku untuk mengamalkannya. 5 perkara itu adalah al-jama'ah, as-sam'u, wa-ta'ah, wal-hijrah, wal-jihadu fi sabilillah. Kalau hadza hadisun hasanun, ini hadis kedudukannya hasan. Wa syahid minhu fi hadhihi al-ayah qawluhu innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang menjadi inti pembahasannya adalah innallaha khalaqakum. Kata-kata yang ada di dalam hadis tadi yang berbunyi innallaha khalaqakum wa razaqakum. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kalian, Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepadanya, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan dalam bentuk apapun. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan di samping Allah. Menyamakan sesuatu itu dengan Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian membuat tandingan di samping Allah sementara kalian tahu Allah yang telah ciptakan kalian, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Bagaimana mungkin ya, kita diciptakan oleh Allah tetapi kita mengabdi kepada selain Allah, jauh dari kata pantas. Ibarat kita punya pembantu, pembantu itu kita gaji, pembantu itu kita kasih makan, tapi dia malah membantu orang lain, kan lucu. Tidur di rumah kita, kita kasih makan, kita kasih gaji, tapi malah mengabdi kepada orang lain, malah bekerja untuk orang lain, jelas kita gak suka, kita akan marah, kita akan pecat dia, iya kan? Nah, Allah pun begitu. Allah kasih rezeki kita, Allah ciptakan kita, Allah berikan kemudahan kepada kita, kita mengabdi kepada selainnya. Allah marah tidak? Jelas marah ya. Itu termasuk tindakan kezoliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezoliman yang paling besar. Wahadila ayatu dalatun ala tauhidillahi ta'ala bil ibadah wahdah la syarikalah. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Pentingnya mengesakan Allah dalam hal ibadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam Kitab Tauhid masih di bab yang sama. Qala Ibnu Abbas, mengutip perkataan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas fil ayah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat dalam bab surat Al-Baqarah 22 ya, yang di awal tadi kita baca. Al-andad huwa asyirku. Fala taj'alu lillahi andada. Andad adalah asyirku, kesyirikan atau sekutu. Janganlah kalian melakukan kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian melakukan kesyirikan. Andad, kata sahabat Ibnu Abbas, artinya apa? Syirik. Ya. Akhfa min dabibin namli ala safatis saudai fi zulmatil lail. Lebih tidak kelihatan dibanding ekor semut yang ada di atas batu hitam di kegelapan malam. Syirik ini lebih tidak kelihatan dibanding dengan seekor semut, atau katakanlah ekor apa, semut yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap. Samar sekali. Ya. Semut sangat kecil. Ya. Apalagi ekornya. Semutnya aja kecil, apalagi ya ekornya. Sudah gitu, semut itu jalan di atas batu hitam. Di malam hari lagi, gak ada lampu. Gelap, gulita. Kelihatan gak kelihatan. Syirik lebih tidak kelihatan lagi dari itu. Syirik yang bagaimana yang seperti itu? Wahuwa antaqul, yaitu sekedar contoh engkau katakan wallah wahayatika ya fulan, wahayati, demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku, demi Allah, demi hidupmu, dan demi hidupku. Mensejajarkan Allah dengan selainnya dalam hal bersumpah. Ya. Ini samar. Ini tidak kelihatan. Banyak orang yang tidak sadar. Ada juga yang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi langit, demi bumi, demi bintang-bintang. Ini kata-kata yang sesungguhnya mengandung unsur syirik kepada Allah. Apalagi Nabi mengatakan man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah. Jangan menyebut yang lainnya. Apalagi kalau mensejajarkan Allah dengan yang lainnya dalam sumpah, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Cukup katakan demi Allah. Tapi terkadang seseorang latah lisannya, apalagi yang sering bersumpah. Gak cukup dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, disebutkan yang lainnya. biar afdol. Nah, keliru. Bukan afdol, justru jatuh dalam apa? Kesyirikan kepada Allah. Wa taqul, contoh lainnya, kamu mengatakan laula kulaibat hadza la atana al-lusus. Andai bukan karena anjing kecil ini, tentu pencuri-pencuri itu akan mendatangi kita, ya, singgah di rumah kita. Bahasa laula kulaibah, andai bukan karena anjing kecil. Ini kata-kata yang mengandung unsur syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Keselamatan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan menyandarkan kepada selain Allah, ya. Gak boleh. Andai bukan karena anjing kecil ini, itu artinya seolah-olah kalau seandainya tidak ada anjing kecil ini, pasti akan terjadi bahaya, mudharat, kan begitu. Terus di mana Allah? Sementara Allah itu zat an-nafi' ad-dar, pemilik manfaat, yang memberi manfaat, yang memberi apa? Mudharat. Dilupakan. Ya. Malah bersandar kepada sebab seekor anjing kecil. Ini juga kata-kata yang mungkin sebagian orang biasa terucap dari lisannya. Gitu kan. Amun eueuh maneh. Orang Sunda kan, mun eueuh maneh, cilaka saya. Enggak sadar kata-kata itu diucapkan padahal mengandung unsur apa? Syirik. Semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Walau lal battu fid dar la atanul lusus. Atau kalimat yang lain, seandainya bukan karena angsa yang ada di rumah, tentu pencuri itu akan datang. Untung aya angsa, begitu. Ini laulal bab, andai bukan karena ada angsa, tentu bakal ada pencuri. Suatu saat angsanya juga dicuri. Selesai. Iya kan? Terus apa lagi? Ayam. Banyak hal yang terjadi. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.